wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Sidang Jumat rahimakum Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema khutbah pada hari ini adalah menyikapi kristenisasi. Menyikapi kristenisasi. Baru-baru ini ada video beredar tentang masifnya gerakan pengkristenan di Indonesia, khususnya video tentang penyebaran Kristen pada acara Car Free Day, pada hari Car Free Day di Jalan Tamrin Sudirman. Dilakukan oleh sekelompok misionaris yang berkedok yayasan sosial, namun dari simbol-simbol yang mereka gunakan, khususnya burung merpati, adalah simbol kasih sayang dari pihak gereja. Belakangan saya juga mendapatkan beberapa keluhan. Semalam ada seorang putri datang kepada saya bahwa dia yang sedang galau dengan kekasihnya hampir saja frustrasi, kemudian punya teman yang begitu baik dengan dia dan sudah dianggap kakak sendiri. Sayangnya putri yang sedang galau ini memang cara berpikirnya sebagian besar anak muda Indonesia tidak lagi bersumber pada cara pandang akidah. Cara pandangnya yang penting dia baik sama gue. Ya penting orang itu adil gitu aja. Enggak mau melihat latar belakang agamanya. Apa yang terjadi? Lambat laun kemudian didekati dan kemudian diberikan solusi, tapi bukan tentunya dengan solusi Islam, walaupun anak yang frustrasi yang lagi galau ini anak muslimah. Sampai akhirnya didampingi dengan berbagai cara. Dan naasnya bahwa orang yang dianggap baik dan kakak ini ternyata mantan muslimah. Lalu putri yang sedang galau ini diajak ke sebuah seminar, katanya begitu, ikut seminar yuk gitu. Dan ternyata seminar itu di sebuah gedung, bukan di gereja. Dan ternyata di situ langkah awal menuju pembaptisan. Untunglah anak ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian menyadari dari kegalauannya dan dia menyesal bahwa dididik bukan dari keluarga yang menjadikan agama sebagai way of life, sebagai din, sebagai cara pandang hidup. Dan perlu diketahui, yang mantan muslimah tadi juga lahir dari seorang ibu muslimah yang ayahnya non-muslim. Ya, orang Kristen. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa persoalan kenapa anak-anak kita kemudian terkristenkan itu bermula dari rumah. Orang tua yang cuma sibuk cari duit, khususnya bapak-bapak yang sholat Jumat ini, banyak yang autis. Yang dia pikirin duit, karir, bisnis, kerjaan, dan lupa membangun akidah anak Tugas ayah yang sesungguhnya itu tiga. Berapapun pekerjaanmu, berapapun kayanya kamu, kalau kamu gagal sebagai ayah menanamkan yang tiga ini, berat. Seorang ayah nanti matinya susah, seperti apa yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang kisah Ya'qub alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Tidakkah kamu saksikan ketika maut mendatangi Nabi Ya'qub yang punya 12 anak dari keturunan Bani Israel ini nantinya? Ma ta'buduna min ba'di. Menjelang kematiannya, Ya'qub menjadi risau sebagai seorang ayah. Kira-kira saya lulus enggak ya menjadi ayah? Apa yang kalian sembah selepas kematian ayah? Syukurlah Ya'qub lulus menjadi ayah karena sudah menanamkan tiga hal di dalam Al-Quran. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dia sukses menjadi ayah karena satu, telah menanamkan tauhid. Sehingga anaknya berkata, "Ayah, selepas kematian ayah kami akan menyembah Tuhan ayah." Yang dimaksud tentu Allah, tapi kenapa menyebutkan Tuhan ayah? Karena ayahnya lah yang menanamkan tauhid. Hati-hati. Banyak pengkafiran di sekolah-sekolah, baik di sekolah Islam maupun di sekolah negeri, walau tidak terang-terangan, hanya cara berpikir sekularisme dan liberalisme. Misalnya cara pandang semua agama sama, lalu menuju kepada doa bersama, yang kadang-kadang dilakukan juga oleh kiai. Ini sudah tidak ada lagi dakwah dan tidak ada lagi lakum dinukum waliyadin. Dan mata-mata pelajaran buat anak-anakku sekalian yang masih SMU, yang SD, yang SMP, baca Quran yang enak ya. Kalau ayahmu lupa mendidik kamu, cari guru, datangi majelis ilmu sayang, agar kalian tidak menuntut ilmu yang sesat, karena ilmu yang kalian pelajari di sekolah ini kering dari cara pandang tauhid, pandang agama. Umumnya mata pelajaran yang diajarkan kepada kalian sangat-sangat materialistik, sangat-sangat duniawi sekali. Jadi kalau kalian gak ngaji, anak-anakku sekalian, kalau kalian gak belajar sama ustadz, gak belajar ke ulama, gak mau mendengarkan agama, sayangku sekalian, kalian akan dirampas akidah kalian. Bapak-bapak sekalian, betapa meruginya Anda menjadi bapak, menjadi ayah. Kalian besarkan badan anak kalian sebagai ayah. Kalian kerja capek-capek, banting tulang untuk anak. Tetapi otak anakmu diambil oleh orang kafir. Keyakinan anakmu dirampas. Padahal yang ditanya oleh Allah adalah, kalau nanti bapak meninggal dunia, lihat apa yang disembah oleh anak. Syukurlah anak itu mengatakan, na'budu ilahak, wahai ayah, nanti kalau ayah meninggal dunia, aku tetap menyembah Tuhan yang ayah sembah. Yang menariknya adalah, na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, ayah, aku bukan cuma menyembah Tuhan ayah, tapi menyembah Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishaq, dan kami tidak akan sekutukan Allah. Menarik sekali. Jadi bangga sekali anaknya itu sama bapaknya, karena bapaknya bukan cuma cari duit. Anak itu kalau ngelihat bapaknya sudah melakukan kekerasan di rumah, apalagi sampai ada suami satu rumah tapi gak satu ranjang sama istrinya, itu suami pengecut, suami tidak bertanggung jawab. Tunggu nanti kamu akan dihukum oleh anakmu sebagai lelaki pengecut. Kamu bertanggung jawab sampai akhirat sebagai seorang suami. Dan anak-anak yang broken home itu yang gampang diambil biasanya oleh para misionaris Kristen itu. Wa nahnu lahu muslimun. Nih, lihat nih. Sadar atau tidak sadar, umat Islam di Jakarta tidak 80% lagi. Tahun depan ditarget tinggal 60%, 65%. Jadi gak usah kaget kalau kita sekarang punya gubernur bukan dari Muslim. Karena memang persoalan terbesarnya ini Islam ini mulai tergerus, akidah Islam juga sudah mulai tergerus. Sedang jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, ayah yang sukses itu di rumahnya menyikapi kristenisasi ini adalah harus bisa mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Selepas kematian ayah nanti, yang ketiga, setelah mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah, kami hanya tunduk kepada agama Allah, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah lah kami berislam, kami menyerahkan diri. Sejarah kristenisasi di Indonesia itu sejak zaman Portugis dulu, ya, sejak tahun 1800-an, mulai dari Sulawesi Utara. Nanti tahun 1900-an sampai ke Sumatera dan masuk ke Jawa. Itu dilanjutkan oleh Belanda. Udah dari dulu. Tapi mereka memang tidak pernah berhenti. Itulah makanya ayat yang saya baca tadi, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rela dengan cara kamu beragama. Maksudnya begini. Kalian jangan coba-coba sok toleransi meminta ridhonya orang Yahudi, toleransi minta ridhonya orang Nasrani, walan tardha. Itu kekeliruan besar. Nih, kalian berusaha toleransi, seperti apapun toleransi kalian, dia gak akan rela sebelum hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah mereka itu apa maksudnya ya? Lifestyle mereka, gaya hidup mereka, seperti agama yang mereka anut. Cuma begini, bedanya Yahudi sama Nasrani. Ini ada tiga agama misi langit di dunia yang saling berkelahi gara-gara umatnya tidak berpegang pada kitab suci. Artinya, saya berbicara di sini tidak akan berpikir untuk membunuh Yahudi dan Nasrani kalau mereka berpegang kepada pernyataan yang sama. Ini toleransi yang benar nih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, yuk kita ketemu yuk pada kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama itu? Satu, alla na'budu illallah, jangan sembah selain Allah. Enggak ada di dalam Bible yang menceritakan Tuhan itu tiga, kagak ada. Enggak ada, cari ayatnya di Bible yang menceritakan bahwa Tuhan terlahir pada tanggal 25 Desember, kagak ada. Apalagi ceritanya Tuhan mati, Eli, Eli, lima sabakta, itu enggak ada. Pernah terjadi perdebatan antara pendeta sama ustaz. Kira-kira begitu, ini kejadiannya bukan di Indonesia. Mereka menyitir bahwa yang dimaksud Tuhan kelahiran ini begini, gini, gini, gini. Yang disebut Tuhan itu mati di ini, gini, gini, gini, gini. Aduh, ribet deh. Ayatnya sudah jelas. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan dilahirkan? Jadi, kalau kita bicara akidah, begini. Simple aja. Tiba-tiba si ustadz setelah berdebat sama si pendeta ini dibisikin sama sopirnya. Setelah dibisikin sama sopirnya, tiba-tiba wajah si ustadz ini seperti muram, bersedih sekali. Si pendeta nanya, ustadz, kenapa anda habis dibisikin sama sopir anda kok tiba-tiba jadi sedih kayak gini? Iya, saya dapat informasi kalau malaikat Jibril sudah wafat. Ketawalah si pendeta. Gila lo, gimana mungkin malaikat bisa mati? Di mana otak lo? Itu kira-kira. Lalu si ustadz bertanya, ya kalau Tuhan aja bisa mati, kenapa malaikat gak bisa mati? Gitu. Ini, maaf, seloroh saya ini sebagai logika untuk membentengi akidah anak muda, karena kalian ini sering dibohongin nanti. Tidak ada agama di luar Kristen yang mengakui Isa Al-Masih atau Yesus itu sehebat Islam, tidak ada. Bahkan orang Kristen sendiri tidak bisa secerdas Islam memahami Yesus. Contoh, satu-satunya agama non-Kristen yang mengakui Isa Al-Masih sebagai nabi yang mulia hanya Islam. Betul? Satu-satunya agama yang mengakui bahwa Yesus itu bisa menghidupkan orang mati cuma Islam. Satu-satunya agama yang mengakui bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta yang belum ada obatnya cuma Islam. Itu toleransi yang diajarkan oleh Islam. Jangan lebay, ya. Ikut doa bersama, ngaji di gereja, apalagi suruh ngucapin Natal. Saya tuh suka bingung sama kiai yang diminta apa hukumnya ngucapin Natal. Lawang Yesus aja belum tahu kapan dilahirkan. Udah masa Tuhan ada hari kelahirannya. Ini kerjaan Konstantin. Ya, raja yang dulu penganut agama ateis yang pura-pura masuk Kristen, dia yang menetapkan bulan itu cuma 10. Orang Kristen belakangan punya bulan 12 itu setelah Islam, ikut Islam belakangan. Karena cuma Quran yang bilang satu tahun itu 12 bulan. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Orang Kristen dulu penganutnya itu, misalnya bulan apa? Bulan September itu bulan 7. Bulan Oktober itu bulan 8. September itu apa? Kemudian November itu bulan 9. Dalam bahasa Yunani mereka, Desember itu bulan 10. Jadi blow on lah orang Islam yang ikut tahun baruan, ya, dengan berbagai macam polanya itu pola memperingati apa ya, pergeseran Tuhan matahari ke arah selatan. Ya, cuma karena umat ini nggak punya akidah yang kuat, jadi gampang dibohongin. Coba malam tahun baru tuh kembang api, tiung, bam, 300 ribu, tiung, 600 ribu. Itu sebuah perbuatan sia-sia yang diharamkan oleh agama. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadi sejarah pengkristenan ini kalau kita lihat ya, dari zaman Portugis ke zaman Belanda, mendapatkan hambatan sedikit di zaman Jepang, kemudian masuk lagi sampai tahun 1950, begini ceritanya. Satu, mereka bukan cuma mengkristenkan kita. Ini ada dalilnya. Dalam kitab Matius mereka tercatat itu. Jadi mengkristenkan orang itu sebuah perbuatan suci, perjuangan suci yang gak mungkin bisa di stop. Pernah terjadi perdebatan pada tahun 73 di Dewan Pertimbangan Agung pada masa Soeharto dulu. Kristen nilai yang gak berani, yang gak mau menerima. Dan sekarang ada SKB 3 menteri Kristen juga yang melanggar. Karena mereka gak akan pernah berhenti. Walantarto. Cuma bedanya Kristen sama Yahudi begini. Yahudi itu tidak mengajak orang ke agama Yahudi, tidak. Karena bagi mereka, yang boleh beragama Yahudi adalah yang keturunan Yahudi. Anda misalnya nih, kagum banget sama Yahudi, keren banget, pinter gitu kan. Anda kagum lah saking bodohnya gitu kira-kira. Lalu kagum sama agama Yahudi, pinter-pinter disebutlah namanya. Sekagum-kagum kita sama Yahudi, gak mungkin bisa masuk agama Yahudi. Karena mereka mengatakan ini dinul erq, ini agama ras. Lalu apa dakwanya Yahudi? Membinatangkan manusia, menghewankan manusia, itu dakwah mereka. Jadi keberhasilan mereka, orang Yahudi, walantardu ankal Yahud, bukan kalau kamu dari Islam pindah ke Yahudi, enggak. Kalau mereka berhasil membinatangkan kamu, dan kamu jadi hewan tunggangan mereka. Inilah misi daripada teori Darwinisme, sehingga sekolah-sekolah sampai sekarang saya juga bingung. Kurikulum berkarakter 2013, anak-anakku yang SMP 115 nih, yang deket nih, abis sayang sekali sama kalian. Bagaimana mungkin karakter ditanamkan di sekolah kalau asal-usul kalian masih keturunan kera? Harusnya karakter 2013 ini karakter kera yang diajarkan ke anak-anak. Jadi suruh tuntasin dulu Dignas ini. Manusia ini keturunan apa? Karakter apa yang mau ditanamkan oleh guru kalau masih mengakui manusia keturunan kera? Saya pernah lihat di sini. ada stand replikanya, teori evolusinya Darwin. Ada replika di situ, tulang belulang lah, dari fosil-fosilnya Darwin. Nah, salah satu sisi daripada itu di mall itu ada baleho besar. Ada kera lagi duduk masih kecil, ada kera lagi jongkok udah gede, ada kera lagi kayak rukuk gitu dari remaja ABG, ada kera dewasa kemudian bisa berdiri, dan kemudian ada ruang kosong gambar orang di situ, orang foto di situ di samping kera di situ, dan dengan bangga dia mengatakan dirinya keturunan monyet ini. Dan sayangnya yang saya datangin ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak orang Islam, ketika saya tanya, "Pak, Anda itu foto di situ maksudnya apa?" "Ya, kita kan penganut teori ini bahwa asal usul manusia kita menghormati walaupun dia monyet." Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ada Quran yang mengajarkan itu dakwanya orang Yahudi. Jadi kalau mereka berhasil membinatangkan kita dalam protokoler mereka, itulah keberhasilan dakwanya. Kalau Kristen lain lagi. Dakwanya Kristen, Katolik punya cara sendiri, Protestan sendiri, ini memang gak kompak mereka ini. Dan pernah terjadi sebuah pertempuran yang luar biasa. Pertarungan para tokoh Islam menjadikan Pancasila, kalau istilahnya Muhammad Nasir, Pancasila itu adalah kalimatun sawa. Kalimat pertemuan di mana kita Islam dan Kristen dan agama-agama di Indonesia bisa bersatu kalau ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ditemukan kata-kata yang Maha Esa ini, semua agama-agama itu marah karena yang bisa ketuhanan yang Maha Esa cuma Islam, selain Islam enggak ada yang Esa. Lihat berapa tuhannya orang Nasrani? 3. Anak bisa jadi bapak, bapak bisa jadi anak, anak bisa jadi roh kudus bisa jadi bapak. Mana mungkin tukang kursi jadi kursi, kursi jadi tukang kursi, mana mungkin? Belibet pikiran itu dengan semua teori filsafatnya. Orang Hindu berapa tuhannya? Minimal 32. Anda mau jalan-jalan ke Bali, lihat berapa tuhannya itu. Tetapi orang-orang yang cerdas, tokoh-tokoh bangsa, pendiri bangsa ini, bagaimana membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan toleransi yang benar, selama masing-masing berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tapi ini belakangan ini orang Islam kok jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, om santi-santi, ini apaan? Ini gak boleh di dalam Al-Quran. Orang yang berkata seperti ini di Al-Quran dianggap orang yang tidak rela kalau Allah disebut sendirian. Dia menjadi tenang hatinya kalau Allah disebutkan bersama Tuhan-Tuhan yang lain. Ini gak benar. Ini menunjukkan betapa mulai melunturnya akidah Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan menyikapi kristenisasi ini? Biasanya satu, kristenisasi itu masuk bukan cuma membawa agama, tetapi membawa pesan politik dan membawa kepada penjajahan kolonialisme. Itu dari dulu. Anda coba baca buku sejarah. Negara mana negara penjajah di muka bumi ini? Negara mana negara penjajah? Umumnya negara-negara Eropa yang melakukan kolonialisme di dunia ini semuanya adalah penjajahan, dan itu atas nama agama. Terakhir, percaya atau tidak, itu di Irak. Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak itu adalah lanjutan daripada perang salib. Mereka, Bush menyebutnya itu sebagai crusader. Dan sekarang James Riady lewat sekolahannya UPH, lewat ya sekolah-sekolah yang ditebarkan, ini bukan saya ngomong, majalah Fortune di Amerika, a very dangerous man in Indonesia, karena dia akan bikin 1000 sekolah Kristen elit gratis berkelas di pemukiman Islam. Yang ini sebetulnya melanggar SKB 3 Menteri, ini melanggar. Tapi saya juga tidak tahu ini ada masalah apa dengan tubuh kita. Saya cuma ingin mengingatkan, selamanya kristenisasi itu terkait dengan pemindahan agama, masalah politik. Ketika Hatta diprotes oleh salah seorang pendeta dari Manado kalau tidak salah, sehingga Hatta ini goyang, kalau sampai 7 kata dalam Pancasila itu tidak dihilangkan, kami Indonesia Timur ingin pecah. Ini sebuah pertarungan politik yang tidak pernah berhenti. Dan sekarang pertarungan terbesar Anda dan kita semua. Ini Pancasila sedang diganti. Ketuhanan-ketuhanan saja gak perlu, Yang Maha Esa. Kemanusiaan titik, bukan lagi yang adil dan berharap, beradab maksud saya. Bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga anak-anak kita nih, saya sebagai khatib pada hari ini ingin mengingatkan saja, itu Car Free Day cuma secuil. No, di kereta-kereta listrik, itu pembagian buku, di terminal-terminal, di stasiun-stasiun, di taman-taman kota, ini betul-betul luar biasa. Lihat TV media mereka, bermain cukup keras. Nah, saya menyampaikan ini kepada bapak-bapak sekalian, sidang Jumat rahimakumullah. Jaga akidah anak kita. Jaga syariat anak kita. Dan kemudian bantulah orang miskin. Mereka itu bisa masuk biasanya satu, kalau tersebar penyakit. Mereka datang atas nama kesehatan, kemudian pengkristenan. Kedua, kalau ada kemiskinan, mereka masuk kemudian dikristenkan. Yang ketiga, bapak galau atau anak galau atau ibu galau itu dia masukin biasanya, dan itu kena biasanya. Nah, satu-satunya daya tahan yang harus kita miliki adalah akidah, akidah, akidah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qul inna hudallahu wal huda. Jadi cara efektif dianjurkan oleh Al-Qur'an kalau ingin kuat menghadapi kristenisasi, katakan qul inna hudallahu, sesungguhnya petunjuk Allah, hidayah Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Kalau Anda ingin debat, Ustaz gak gitu deh kayaknya, Ustaz kita harus toleransi, Ustaz kita harus memahami lingkungan. Saya bacakan ayat buat Anda. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebetulnya apa sih yang mereka mau dari balik kristenisasi itu apa sih? Ini bukan kata gue. Ini kata surah di dalam Al-Quran. Saya bacakan surah An-Nisa ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Mereka ingin sekali dari kalangan ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu, mengembalikan kalian kepada kafir lagi. Kok bisa ya Ustaz mereka melakukan itu? Kayaknya gak gitu deh. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Saya nih memang terlalu saklek melihat Al-Quran. Pemimpin kafir itu yang penting adil, yang penting kerjanya. Oke, itu menurut Anda. Kalau menurut saya, la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Yang namanya pemimpin kafir di negeri antah berantah di sono, enggak akan henti-hentinya mendatangkan bahaya buat kamu. Enggak kok kayaknya ngomongannya kayak gini. Ya Allah. Waddu ma'anittum, yang mereka mau itu sesuatu yang nyusahin elu, nyusahin kamu, itu kata Allah. Enggak kok kayaknya mereka tuh perhatian banget, kerjanya profesional. Qurbadatil baghdha'u min afwahihim. Dari mulutnya aja udah jelas sekali nyata tidak menyukai Islam, tidak menyukai agama kamu. Kayaknya enggak gitu Ustaz, dia tuh enggak kasar, itu bentuk kasih sayang dia, bentuk ketegasan, bentuk keadilan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Al-Qur'an yang bilang yang disembunyikan di hatinya jauh lebih parah. Titik, sudah. Sidang Jumat rahimakumullah. Tugas saya, Allahumma syahad. Saya enggak punya retorika, saya cuma ingin membacakan ayat Allah. Ya Allah, aku sudah sampaikan kepada umat Islam di Jakarta. Mudah-mudahan kita menjaga anak kita semua, menjaga keluarga kita semua dari colongan-colongan akidah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahir karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rasulullah diperintahkan untuk berkata kul ya, wahai orang kafir, padahal pamannya, padahal keluarganya, padahal mungkin sepupunya, dia enggak bilang wahai pamanda, wahai sepupunda, enggak, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah dengan cara ibadah kamu, enggak. Dan kamu juga enggak usah nyocok-nyocokin cara ibadahmu dengan cara ibadahku. Udahlah, lakum dinukum. Yang kedua, kenapa diulang-ulang nih? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Yang pertama dalam bentuk kata kerja, yang kedua dalam bentuk kata benda. Anak-anak kan sering belibet nih. Gitu ya, baca Al-Kafirun ini karena hampir sama. Tidak, yang pertama ini la a'budu ma ta'budun, ini dalam bentuk kata kerja. Maksudnya cara ibadah kita enggak boleh sama dengan cara ibadah dia, enggak boleh disama-samain. Mentang mereka misalkan ucapkan selamat Idul Fitri, kita bilang juga selamat Natal, enggak boleh disama-samain. Caranya beda. Yang kedua, wala ana abidum ma abadtum, objeknya beda. Objek Tuhan yang kalian sembah bukanlah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini mungkin sudah lemah menjadi pengikut Muhammad ini. Solawatan doang tapi tidak mengikuti sunnahnya. Sekolahnya, kuliahnya, kerjanya tidak lagi bercita-cita seperti yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cetak anakmu agar menjadi penerus risalah perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik keluargamu agar menjalani hidup dan mencintai serta setia kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajmain Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ada kelompok sekarang yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kelompok Syiah ini. Hati-hati dengan kelompok yang menjadi virus di tengah umat Islam saat ini. Mana mungkin terjadi persatuan di Indonesia kalau sudah mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.